Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala an-nazim rahimallahu ta'ala ka hamilin in bi'a hamluhu imtana, semacam binatang yang gunting jika dijual janinnya imtana, maka tidak boleh. Walau tufa'u hamilan, seandainya hewan tersebut dijual dalam keadaan bunting dan janinnya itu dihargai, dinilai lam yamtani, maka tidak terlarang. Ya, pertanyaan. Qauluhu hamilan sawa'un kana hamla amatin aw dhahirin aw syatin aw baqaratin aw ghayrihi, walau annahu ba'a al-hamla wahdahu lakana hadha haraman wal bai'u batilan li'annahu fihi dharar. Lakin law ba'a al-umma, law ba'a al-umma wa fiha hadha wa fiha hadha al-hamla, صار البيع صحيحا لأن الحملة صار تبعا لها. قوله حاملا حال من نائب الفاعل المستتر في قوله ولو تباع، يعني لو تباع حال كونها حال كونها حال كونها حاملا لم يمتنع. ولا يصح المعنى لو جعلت حاملا نائب الفاعل ومثل ذلك ثمر النخل، فبيع ثمر النخل وحده لا يجوز حتى يبدو حتى يبدو صلاحه كأن يحمر أو يصفر، وبيع النخل وعليه الثمر ولو قبل كتب صلاحه جائز. أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وهو بأن تحمر أو تصفر. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يسترط المبتاع فمفهومه أن الثمرة قبل أن تؤثر تكون للمشتري تبعا لبائع أصلها، مع أنها لم يبدو صلاحها بعد. نعم. المقصود حاملا disini adalah umum, mencakup boleh jadi budak perempuan yang sedang hamil, ataupun unta, ataupun kambing, sapi, atau yang lain. Maka seandainya janin itu sendirian diperjualbelikan, maka ini hukumnya haram dan jual belinya tidak sah karena di dalamnya terdapat unsur gharar. Akan tapi seandainya induknya dijual termasuk yang ada dan termasuk di dalamnya adalah janin tersebut, dan ibunya ini harganya jadi naik karena mengandung janin, maka jual bisa karena janin di sini dijual dengan status tabaan mengikuti bendumplen saja dengan ibunya. Kalau cetakan dulu ada tambahan ayjus an ajzaiha, maka janin tersebut menjadi bagian dari induknya. Walihada lawakola, ini tambahan di cetakan baru, bituka hadhi syata wa hamlaha lam yasiha al-bay'u li'annahu akhrodahu an ummihi haitsu atafahu alaiha wal atfu yaktabil mughayata. Ai anna al-ma'tufa ghayra al-ma'tufi alayhi wal mughayata takunu bil 'aini ka qawli ka'a Zaidun wa Amrun wa takunu bi sifati ka qawli ta'ala sabbi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa wa alladhi qaddara fahada wa alladhi akhrajal mar'a. Oleh karena itu, maka seandainya bunyi transaksinya adalah aku jual kambing ini dan janinnya, maka jual beli tidak sah. Karena janin di sini disendirikan, ya, tersendiri dari induknya, buktinya menggunakan atok. Dan atok itu menunjukkan bahasanya al-mughayyarata, terdapat perbedaan. Ada perbedaan, maka janin di sini statusnya dijual sendirian. Maka kalau jual belinya, ini saya jual kambing dan janinnya, induknya harganya sekian, janinnya harganya sekian, nah, ini enggak sah. Tapi kalau janin tersebut cuma dopleng, nekbing, sah. Ini saya punya induk yang sedang penting, saya jual harganya sekian. Nah, terjanin sudah masuk hitungan di situ, bapak. Ini kambing ini kalau nggak bunting harganya 800 ribu standar pasaran. Karena sudah bunting, bahkan buntingnya sudah tua, maka ini saya jual kambing saya yang bunting 1 juta, nggak apa-apa. Karena di sini janin cuma diikutkan saja. Kalau saya jual kambing saya ini induknya sekian, buntingannya jadinya sekian, tidak boleh. Dan atok itu yang tajil mughayyarata, menunjukkan perbedaan. Artinya maktub berbeda dengan maktub alai. Dan perbedaan di sini boleh jadi perbedaan denda. Contohnya Zaid dan Amr datang, maka Zaid bukan Amr, Amr bukan Zaid. Atau boleh jadi perbedaannya adalah sifat, meskipun bendanya sama. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, alladzi khalaqa fasawwa, dia adalah zat yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaan. Walladzi, dan dia adalah zat yang mentakdirkan lalu memberi petunjuk. Nah, maka alladzi khalaqa fasawwa itu sama dengan walladzi qaddara fahada. Zatnya sama, cuma di sini menggunakan atof karena melihat sudut pandang sifat yang berbeda. Sifat Allah menciptakan itu berbeda dengan sifat Allah mentakdirkan. Waladhi akhrajal mar'a, dan dia adalah zat yang mengeluarkan rerumputan untuk padang gembalaan. Hamilan adalah hal dari naibul fa'il mustatir. Dalam kalimat walau tuba, tuba itu adalah naibul fa'il. Artinya law tuba, seandainya dijual binatang tersebut, halakau dihamilan, dalam keadaan hamil, maka tidak, ya, tidak terlarang. Dan tidak bisa kalimat ini kita maknai hamil sebagai naibul fa'il. Contohnya adalah buah pohon kurma. Maka menjual buah pohon kurma semata tidaklah boleh sampai nampak kelayakannya untuk dikonsumsi dengan sudah berwarna merah atau kuning. Sedangkan menjual pohon kurma, ya, kalau pohonnya sekalian dijual, wa alaihi samaru, dan padanya terdapat buah-buahan, meskipun belum nampak baiknya, hukumnya boleh. Kasus pertama dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang menjual buah pohon sampai nampak kelayakan yang untuk dikonsumsi, yaitu berwarna merah atau menguning. Adapun dalil perkara yang kedua adalah sabda Nabi, siapa yang menjual nakhlan, pohon kurma, ba'da an tu'abbar, setelah dikawinkan, setelah penyerbukan, maka buahnya adalah milik penjual kecuali pembeli menetapkan persyaratan. Mafhumnya bahasanya buah-buahan sebelum dikawinkan, maka buahnya adalah milik pembeli. Kenapa terjadi milik pembeli? Tabaan li bai'i asliha. Jadi kalau masih kembang, milik pembeli, karena mengikuti pohonnya, padahal buah tersebut belum nampak kelayakannya untuk dikonsumsi. Kemudian ada pertanyaan Linda. Masalah hal itu sudah sama roti lima itu asli apabila kutubi solahiha al jawabu fi hada khilafun baina ulama'i wa mithalu dzalika ayyubi al falahu nasibahu minal samarati ala sahibi syajarati mithlu ayyakuna al falahu Fad'amala sahibun nakhli Binisbil samarati Cuma baca Lilfalahi Ala yastamira fil amali Waba'a Nasibahu minas samarati ala sahibil asli. Kami ulama'i mengkala inna hadha jaizun li'annahu ta'asamara ala sahibil asli, wa minhum mengkala innahu laisa bijaizin, wa hadha huwa al-haqqu li'anna nasib al-amili mustaqilun walam yang mikhu sahibul asli min jihadihi bihilafin ma'idha stawatahu al-mustariya alladhi istawa asla wa huwa alaihi tamra. Nah, apakah diperbolehkan menjual buah-buahan kepada pemilik pohon sebelum nampak kelayakannya untuk dikonsumsi? Jawabannya, masa ini diperselisihkan ulama. Contohnya adalah Al-Falas, ada seorang buruh tani menjual jatahnya dari buah-buahan kepada pemilik pohon asli. Ini berarti transaksi namanya musaqqat. Ada kebun punya orang kaya, dia gak bisa ngerawat, hanya dia suruh orang untuk bekerja membersihkan dan sebagainya dengan kompensasi upah adalah sebagian dari hasil kebun. Ini namanya transaksi al-musaqqat. Dari kata-kata saqiyu artinya menyirami karena tugas pokok buruhnya ini aja cuma sekedar nyirami karena tanamannya sudah ada. Misalnya ayatun al-fala, ada seorang buruh tani qad amala, dia telah bekerja pada pemilik pohon kurma dengan kontrak perjanjian, upahnya adalah setengah hasilnya. Saya punya pohon kurma, tolong dirawat, disiami, diairi. Nah, untuk Anda setengah hasil kurmanya. Tuma baca dan falah, kemudian petani ini punya pikiran untuk tidak meneruskan kerja. Bapak Anasih bahwa menata marah dan dia ingin menjual jatah jatah buah yang dicinta jatahnya kepada pemilik pohon. Apa sudah kerja, sudah diserbu misalnya, sudah buah namun belum layak konsumsi, terus ingin keluar, itulah tak jual jatah saya. Kalau dia pengen duit ya nanti harusnya nunggu wah, daripada kelamaan saya mau cepat-cepat pergi ya, tak jual, boleh atau tidak ulama khilaf. Faminal ulama, maka ada ulama yang mengatakan ini boleh karena dia menjual buah kepada pemilik pohon. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh dan inilah yang benar. Karena jatah si pekerja adalah mustaqil, berdiri sendiri. Yang jatah tersebut tidaklah dimiliki oleh sahibul asli, pemilik pohon. Menjadi dari sisinya. Bikilah fima idha istarakahu al-mustari aladid istarak al-haslah. Ini berbeda kasusnya dengan orang yang jual beli pohon koma, enggak bisa disamakan. Bikilah berbeda dengan al-mustari, seorang pembeli pohon koma yang mempersyaratkan aladid istarak al-haslah, yang dia membeli pohon wa alai tamah, dan di atas di pohon tersebut ada buahnya, dia mempersyaratkan kalau buahnya adalah milik dia. Tadi kan baru saja kita baca hadis, kalau ada orang jual pohon koma yang sudah diserbu, maka apa? Buahnya milik siapa? Buahnya milik hadis yang berkata jika pohon kurma satu batang pohon kurma dijual, pohon kurmanya sudah diserbu, maka buahnya milik penjual, kecuali jika ada perjanjian dengan pembeli dan ada kesepakatan. Maka kasus ini beda dengan kasus ya, buruh tani tadi. Inilah pembahasan tentang kaidah yajuzu tabu'an mala yajuzu istiqlala. Ada banyak perkara ya, boleh jika dia cuma dumpleng, nunut ya. Namun tidak boleh jika berdiri sendiri, atau dalam bahasa ungkapan lain at-tabi'u tabi'un. Tabi' dia tabi'. Ini ungkapan lain dari ya juzu tabu'an malai juzu istiqlalan. Sebagian lemak membahasakan dengan at-tabi'u tabi'. Yang namanya pengikut ya cuma sekedar pengikut, dia gak bisa jadi bos ya, pengikut ya pengikut saja. Pengikut ya tetap harus ya, ikut di belakang, gak bisa dan berdiri sendiri. Saya haji tahun 2008 di Masjidil Haram, saya ketemu dengan dosen muda dosen di Munqura, dosen fikih. Dan semudah murid cerdas. Dan musim haji itu dia punya halaqah. Tidak tahu tapi kok bisa kenal, saya tidak tahu. Yang muridnya cuma satu orang, orang Yaman. Jadi kalau musim haji si orang Yaman ini ke Mekah terus haji sama dia. Kalau tidak sama punya siapa, sulami-sulami itu nama belakangnya. Ketika itu pokoknya tiap hari hajinya al-muhallah. Saya ikut tapi cuma dengarkan saja al-muhallah. Kita pun haji, kalau masalah haji orang yang masih muda namun fikir sama fikirnya dia cerdas sekali. Nah, salah satu yang saya dapatkan dari beliau ketika ikut majelisnya di masjid, tapi bukan majelis resmi, ya, cuma duduk-duduk untuk membaca bahkan di sholat. Yang saya dapatkan dari beliau menolak kaidah ini. Ini justru tambahan malah itu justru istiqamah sekali. Apa jadinya kaidah yang justru tambahan malah itu justru istiqamah? Ini tidak benar itu. Saya enggak menerima kaidah ini. Nanti kata dia kalau orang ke toko terus ngutip. Boleh nanti bisa-bisa. Ini kan tabaan saja. Aslinya dia beli ini namun cuma sambil ngutip sambil nyaku apa. Ini dia beli ini, dia bukan ngambil barang ini murni ngambil, nyuri enggak. Ini beli sekian ngutip sampo satu. Ya justru tepat, malah justru istiqlalan. Tabak, bukan istiqlal. Ya enggak boleh kan kalau istiqlal. Apa ya begitu. Tidak pernah, tidak pernah. Itu yang saya ini dengar dari beliau ketika haji ketika itu. Dan berkaitan dengan iskal beliau tentang kaidah ini. Maka nampaknya jawabannya adalah penjelasan Syaikh Sulaiman Ar-Rahim di rekaman kajian beliau untuk Kuwait Nuronia. Setelah menyampaikan tentang tentang masalah Kuwait Fiqhiyah, bolehkah berdalil dengan Kuwait Fiqhiyah? Kaidah-kaidah fikih itu bisa jadi dalil untuk membahas hukum ataukah tidak. Beliau sampaikan biasanya kuwait fiqih itu ada tiga macam. Macam pertama jelas kuwait fiqih yang dia itu memang abdaksi dalil. Ada kaidah fikih dan dia adalah abdaksi dalil. Contohnya la biroh wala biroh. Maka semacam ini jelas kaidah fikih semacam ini bisa langsung jadi dalil. Kemudian yang kedua adalah kaidah fikih yang statusnya adalah makna dalil. Makna yang terkandung dalam dalil. Contohnya kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan semata-mata keraguan. Ini adalah makna dari dalil tentang masalah sholat. Kalau orang itu ragu-ragu kentut ataukah tidak, maka kata Nabi jangan dia membatalkan sholat sampai yakin kalau dia hadas. Nah, kaidah jenis yang kedua ini bisa jadi dalil. Meskipun kata Syaikh Sulaiman, ya, selayaknya dalil yang menjadi dasar kaidah ini hendaknya disebutkan biar manusia tahu tahu kalau ini ada asalnya. Dan kenapa ulama menyimpulkan semacam itu? Maka hendaknya dalilnya dimasyhurkan. Kemudian yang ketiga adalah kaidah istiqra'iyah, kaidah hasil penelitian. Kemudian saya contohkan, contoh dalil kaidah istiqra'iyah adalah at-tabi' tabi'. Ini dengan bahasa lain yajuzu tab'an ma la yajuzu istiqlalan. Sebelumnya berkaitan dengan kaidah istiqra'iyah, dulu saya punya pemahaman dari kaidah istiqra'iyah itu saya pahami tidak bisa menjadi dalil. Kaidah istiqra'iyah itu cuma sekedar untuk memudahkan. Jadi sekedar untuk memudahkan daripada ngapal banyak kasus, ya, udah dibuat kaidah. Nah, ini sehingga tidak perlu ngapal kasus per kasus. Dengan oh semacam ini boleh, di bab ini boleh, di bab ini boleh, di bab ini boleh, semuanya jawabannya sama boleh. Udah dibuat kalimat yang singkat, enggak perlu ngapal satu-satu. Itu dalil kaidah istiqra'iyah. Contohnya ya juzu tab'an malah ya juzu istiqlalah. Jadi satunya dalil istiqra'iyah. Ya, yang dulu menurut setangkap saya, sepemahaman saya, ini benar. Cuma sekedar untuk dobet saja, sekedar untuk mengikat masalah yang banyak diringkas dengan satu kalimat, tidak susah-susah. Namun pemahaman pemahaman semacam itu tadi, kalau saya lihat kok ternyata tidak benar juga, kurang pas juga. Nyatanya sebagian ulama berdalil dengan ya juzu tab'an malah ya juzu istiqlalan. Semacam saya berfemin, demikian juga saya berimas, ditanya tentang hukum memberi dan mengkoleksi koran dan majalah. Yang bermanfaat, isinya ada artikel yang bermanfaat, apa hukum mengoleksi koran dan majalah yang di sana ada artikel manfaat, namun di sana gambar-gambar. Jawaban saya berbas di Majmu Fatawa beliau, demikian juga jawaban Syaikh Muhammad Yusuf Utsaimin di Qol Mufid, ya mengatakan ini boleh, tidak terlarang. Alasannya ya juzu tabaan, malah ya juzu istiklalan. Asalkan orang itu bermaksud belajar gambarnya, orang bermaksud mencari artikelnya, dan artikelnya ya adanya di tabloid ini, tidak ada di tempat yang lain. Maka yang jadi maksud pokoknya adalah artikel dan bukan gambar. Meskipun disarankan kalau gambarnya perempuan dihilangkan, kalau gambarnya laki-laki yang minimal kepalanya dihilangkan. Nah, beliau beralasan berdalil yang tegas berdalil semacam ini sama saya mesti kalau mau fit. Ya justru tanpa amal ya justru istilah itu. Itu ternyata jadikan dalil. Padahal kaidah istiqra'iyah. Ternyata iskal saya ini nampaknya jawabannya jadi ceramahnya Sulaiman beliau mengatakan untuk dalil istiqra'iyah. Maka dalil istiqra'iyah itu adalah penelitian fuqaha, ahli fikih. Dia membahas, dia jumpai di bab ini kok jawaban ini, jawab ini kok ini, baik sama. Setelah dilihat sama semua, maka mereka lihat ilah. Kok bisa sama? Siapa yang buat sama ini? Tentu syar'i. Tentu yang menyebabkan hukum yang sama ini adalah syar'i. Kalau mereka lihat ilah, masing-masing kasus. Oh, ilahnya sama. Ini boleh karena tapi, ini boleh karena tapi, ini boleh karena tapi, ini boleh karena tapi, oh, ini boleh karena tapi. Akhirnya disimpulkan jadi kaidah at-ta'fi ut-ta'fi. Apakah boleh berdalil dengan dalil istiqra'iyah? Maka boleh sampaikan berdalil dengan dalil istiqra'iyah itu boleh mimbar birtiyas rikiyas untuk masalah baru itu jadinya kias. Semisal yang ada dalilnya atabi-tabi kan masalah tadi. Masalah buah kurma ini ketika tabi boleh ada dalilnya, ketika tidak jadi tabi itu tidak boleh ada dalilnya. Maka ketika kita bolehkan masalah gambar di koran sama majalah tadi, kemudian kita beralasan dengan ya justru tabu'an malah ya justru istiqlalan, maka bahasa bebasnya adalah kita kiaskan masalah beli dan nyimpan koran dan tabloid tadi, kita kiaskan dengan permasalahan buah pohon kurma. Terkiaskan dengan buah pohon kurma. Kenapa kok kita kiaskan, apa ilahnya? Sama-sama tabi. Sama-sama tabi. Enggak boleh, namun mimbabil kias. Sehingga kali ini kias, maka kita tidak memakai kaidah ini untuk menetapkan hukum dan menentukan hukum, kecuali setelah tidak ada dalil yang lain. Tidak ada nusus Quran dan Sunnah yang bisa kita pakai untuk membahas masalah ini. Yang pas untuk kita pakai untuk membahas masalah ini, kalau enggak kita jumpai, maka kita bisa kiaskan dengan pohon kurma, sehingga kita katakan ya juzu tabaan ma la ya juzu istiqlalan. Ini dilakukan setelah tidak ada, jadi Nah, mungkin penjelasan dari Sulaiman ini adalah jawaban dan tegas untuk iskal yang dibawakan oleh orang yang tadi saya ceritakan tentang kaidah yajuzu tabi'an ma la yajuzu istiqlalah. Kemudian kalau Nabi Muhammad Allah Taala wakulu syaitan mufsidin lil abdi bidikrihi yufsiduhu bil qasdi. Semua perjanjian yang membatalkan akad bidikrihi jika disebutkan secara lisan yufsiduhu bil qasdi, maka hal tersebut membatalkan transaksi bil qasdi jika diniatkan. Budi. Wahai ayat yang paling muslimah, kulu sakin musidul akda tidak dikirotihi karena musidul ayat tidak nawa. Yakni anak ni akan kamu makolan lagi. Nutri. Berdiri juga jika kau kau lebih sukar menerapkan dunia. Wainna malikuli ilmi imana kita sudah dikatakan diri falutan dikatu falmutallakatu falutallakatu lilmutallikiha lilmutallikiha hatta yang menjawabah zawjan akhar zawjan akharun zawjan akharun wa yujaki umat dikawni ta'ala hatta tansiha zawjan fayrohu tansihu bimakna tujami walau anna imra'atan sulifat salatan فقام أهلها بتجويدها واشترك على زوج سالم أن يطلقها إذا فعل ما يفعلها لزوجها الأول فرضي بي بهذا الشرط فهنا شرط باطل ومفسد للعقد ولا تحل لزوجها الأول لأنها تزوجت لعقد فاسد والفاسد لا حكم له في نفسه فقدان عن غيره ولو أن الزوجة الثاني نوى تحليلا بدون علم الزوجة وأهلها فالأهل أيضا فاسد وذلك لأنه نوى ما يفسد العقد فكل ما يفسد العقد بذكر يفسده بالقصد. ومن ذلك على المذهب لو أن إنسانا تزوج بنية الصلاة بعد شهر فنكاه باطل لأنه لو صرت أن يكون نكاه مؤقتا بشهر لكان هذا شرط مفسدا للعقد. فإذا كان هذا شرط مفسدا للعقد كانت نيته أيضا مفسدة للعقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت نيته أيضا مفسدة للعقد كانت نيته أيضا مفسدة للعقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى. ومن ذلك أيضا لو أن إنسانا اشترى سلاحا واشترط أن يقاتل به المسلمين فهذا شرط باطل ومفسد للعقل. لكن لو نواه بدون شرط كان العقل فاسدا فيما بينه وبين الله وإن كان في الظاهر لا يفسد فيما لو سهاكم عند القاضي. Nah, dan ini adalah kaidah, termasuk kaidah yang penting. Semua poin yang membatalkan akad jika disebutkan, maka poin tersebut membatalkan akad juga jika diniatkan. Artinya niat ini menggantikan posisi dan status ucapan. Dan ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Contohnya adalah nikah tahlil. Ada perempuan yang dicerai 3 kali, maka dia tidaklah halal bagi laki-laki yang pernah menceraikannya 3 kali sampai dia menikah dengan suami yang kedua, dan terjadi jima, dan sampai kedua jima dengan perempuan tersebut, karena Allah berfirman hatta tangkia zaujan ghaira, dan di hadis dijelaskan maksudnya tangki di sini maknanya jelas tu jami la hatta tadukti usaila tahu wa yadukti usaila taki. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri Rifa'ah. Kalau anak imro'atan, maka seandainya ada seorang perempuan dicerai tiga oleh suaminya, lalu keluarganya yaitu walinya menikahkannya, dan mereka mempersyaratkan pada suami yang kedua untuk menceraikan perempuan ini jika dia telah melakukan hal yang menghalalkan si perempuan kepada suami yang pertama, itu Pak jima. Setelah kamu setubuhi, ceraikanlah. Kalau dia pihak syar'i, maka si laki-laki ini pun rida dengan persyaratan ini. Maka ini adalah persyaratan yang batil dan membatalkan akad, dan perempuan tersebut tetap tidaklah halal untuk suami yang pertama gara-gara akad ini, karena dia menikah dengan akad yang batal, dan akad yang batal itu tidak memiliki hukum pada dirinya sendiri. Fadlan al-ghairi, maka lebih-lebih-lebih yang lainnya. Namun seandainya suami yang kedua ini berniat tahlil tanpa sepengetahuan istrinya dan walinya, maka akad juga tetap tidak sah, karena dia telah meniatkan sesuatu yang membatalkan akad, dan semua yang membatalkan akad seandainya disebutkan, maka itu tetap membatalkan akad jika diniatkan. Contoh kasus yang lain, alal madhab menurut madhab Hanabilah, seandainya ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan niat cerai, akan diceraikan setelah nikah selama satu bulan. Maka menurut madhab Hanabilah, nikahnya tidak sah. Sebagaimana di kitab Al-Insaf. Lian, karena seandainya dia syarat atau mempersyaratkan dengan lisan kalau nikah cuma sementara satu bulan alias mut'ah, maka niscaya syarat ini membatalkan akad nikah. Nah, maka jika syarat ini membatalkan akad nikah jika diucapkan, maka jika diniatkan juga mufsidah, juga membatalkan akad. Mengingat sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan di tempat yang lain, Ibnul Utsaimin menegaskan bahasanya juga memilih pendapat ini. Itu bahasanya an-nikah binniyat talak itu adalah akad nikah yang tidak sah. Maka nikah niat ditolak, nikah dengan niat untuk akan saya cerai beberapa dalam jangka waktu tertentu, namun itu cuma diniatkan, tidak diucapkan, jadi rahasia si laki-laki dengan Allah. Ulama berpendapat tentang boleh dan tidak. Sebagian ulama membolehkannya karena tidak ada masalah. Di antara ulama yang merajihkan, termasuk yang paling mulia, yang paling agung, manusia yang paling mulia yang merajihkan pendapatnya adalah Abdul Aziz bin Baz. Namun orang yang ulama yang memberikan nikah binniat talak, yang memberikan nikah binniat talak ini mempersyaratkan bahasanya nikah binniat talak tersebut tabik, bukan maksud. Artinya ada seorang yang punya keperluan karena urusan bisnis atau urusan belajar atau urusan ilmu punya keperluan untuk tinggal di satu negara. Jadi negara kafir atau negara Islam punya keperluan. Nah, dia enggak bisa bawa istri ke tempat tersebut. Ya, dan di tempat tersebut ternyata ada orang yang mau menikahkan dirinya. Maka kemudian dia nikah dengan niatan, ya, kalau saya sudah selesai, studi saya sudah selesai, ya, sudah tak tinggal, saya cerai. Maka dia datang ke situ bukan bermaksud untuk cari perempuan. Maksudnya adalah maksud studi, maksud bisnis, maksud yang lain. Terus nikahnya di situ cuma tabi. Maka nikahnya di sini tabi. Maka ini contoh mungkin termasuk ya justru tabaan malah ya justru istiqlalan berdasarkan pendapat ini. Dapat ulama yang membolehkan. Namun kalau nikahnya itu menjadi maksud, enggak lagi tabi, maka pendapat yang pertama ini juga mengharamkannya. Enggak tabi, memang maksudnya mau ke Indonesia, mau ke puncak. Daerah yang menyediakan perempuan-perempuan ya, yang bisa dinikahi selama musim ya, panas saja. Ini terkenal di Saudi, di puncak. Nah, pondoknya dari Sajid itu namanya apa? Cisarua, Cisarua itu masuk di Saudi. Cisarua itu kan ma'ruf ramai kalau musim liburan karena banyak orang Arab di situ. Mereka pada di apa di vila-vila itu selama 3 bulan. Memang untuk cari perempuan. Maka perbuatan semacam ini itu tidak dibolehkan oleh ulama siapapun. Karena ciri-ciri maksud ulama yang membolehkan yang benar-benar nikah binati salah mencaratkan itu tabi. Tidak menjadi maksud. Ya, kalau sekarang orang Arab ke Cisarua musim panas itu jadi maksud. Ya, jika ini nikah binatu tolak itu menjadi maksud, itu diistilahkan oleh sebagian fukaha sekarang dengan sebutan nikah misyah. Dengan sebutan nikah misyah, nikah wisata. Wisata nikah. Bukan ada wisata religi, ada wisata budaya, ada wisata kuliner, ini ada wisata nikah. Ya, jadi mau wisata kemana ke Cisarua? Apa yang di sana? Apa imannya ke Cisarua? Mau nikah di sana selama musim liburan berwisata. Ya, ini diistilahkan oleh bapak-bapak muasirin dengan istilah nikah misyah. Nikah misyah itu punya dua pengertian. Nikah misyah itu punya dua pengertian. Mim, sin, ya, alif, ro. Misyah. Dia punya dua makna. Makna yang pertama yang tadi. Dan ini haram insyaallah bil-ittifaq. Kemudian nikah yang nikah misyak, makna yang kedua adalah nikah yang diperselisihkan, yaitu seorang itu nikah dengan seorang perempuan yang biasanya dia adalah gadis tua. Dia mengatakan, ya saya mau jadi istrimu yang kedua, dan engkau tidak perlu menafkahi saya karena saya kaya. Saya cuma ingin status, punya status menjadi seorang perempuan yang punya suami, dan saya ingin ya ada lelaki yang halal ya, memenuhi kebutuhan biologis saya. Adapun hak apa kewajiban, misalnya nafkah bulanan atau pembagian gilir, pembagian giliran yang harus adil, saya enggak minta. Ya kapan kesini ya enggak harus di paket sehari di sana sehari di sini, nah, itu saya longgar. Jadi nikah dan si perempuan telah menggugurkan kewajiban suaminya. Ini pernikahan semacam ini agak marak di Saudi. Ini siap-siap kedua ini. Perempuan-perempuan tua. Dia biasanya ada perempuan karir. Karena dia lupa nikah, akhirnya udah tua enggak dimau. Asik dengan karirnya, karena di Saudi banyak perempuan karir sekarang. Asik dengan karirnya, ini lupa tiba-tiba udah umurnya 40 tahun. Siapa yang mau? Gak ada yang mau. Pada mau tapi kalau nomor 2. Saya mau tapi kalau nomor 2. Kalau yang bujangan udah gak pada mau. Akhirnya dan cepat udah kaya, duitnya udah banyak, kalau dia udah karir maka dia gak butuh nafkah. Saya punya duit, kan saya punya, ingin punya status istri si A, punya ada penyaluran sawat biologis yang halal. Nah, itu aja kebutuhan pokok dia nikah, itu cuma itu status sosial, enggak berstatus sebagai gadis tua, sama masalah biologis. Nah, kalau nikah misyar dengan makna yang kedua ini diperselisihkan ulama, boleh ataukah tidak? Kembali kepada nikah misyar jenis pertama, wisata nikah dari maka MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang nikah misyar jenis ini, fenomena di Cisarua yang go internasional. Jadi bulan Februari kemarin kalau nggak salah sudah keluar fatwa tentang haramnya nikah misyar. Dan lebih parah lagi praktek di Cisarua itu, lebih parah lagi yang nikahkan bukan walinya, yang nikahkan orang gadungan. Gak jelas, pokoknya jadi di sana ada calo, orang Arab yang turun di Cengkareng macam-macam itu, Cisarua. Yang di Jakarta udah dari ini, dan itu sopir-sopir taksi macam-macam Cisarua. Kalau Arab terus sopir-sopir taksi ini plus terus ngasih, terus jadi calo. Dia calo nyarkan perempuan. Nyarikan wali gadungannya. Semua dari debuk, pokoknya sekian beres. Sekian beres. Untuk mahar 20 juta. Perempuan-perempuan ini karena maharnya 20 jutaan, 10 juta dia ke atas itu untuk maharnya. Itu yang didapatkan 3 bulan dapat 50 juta, 20 juta. Nah, ya nanti kebutuhan sehari-hari ditanggung si laki-laki bejat tadi. Nanti terus bayar orang yang mau nikahkan, pura-pura nikahkan. Ya, pokoknya si laki-laki orang enggak mau tahu ini siapa walinya apa bukan, ya pokoknya dapat paket dari si sopir taksi. Nah, ini untuk bayaran untuk walinya sekian, untuk acara pernikahannya maka walinya sekian, saksinya 2 orang sekian, untuk maharnya ini mintanya si perempuan sekian, yang tinggal di villa di puncak di desa Rawa selama 3 bulan. Itu lebih parah lagi. Ini calon-calonnya tadi menyediakan paket saksi enggak jelas, wali palsu, paket itu satu. Tapi orang Arab, orang Saudi unik. Yang dicari itu yang masih ini asli, yang masih perawan. Mereka suka carinya yang masih perawan. Kalau kemudian yang dimau dia nggak mau perempuan yang liar. Kalau orang Saudi yang nikah punya ditolak, apa yang nikah wisata nikah, carinya yang perawan. Terus modelnya. Kalau sudah cocok, itu tahun depan sama itu lagi. Jadi nanti sudah terus di pulang dicerai, nanti tahun depan musim ini kembali lagi ke Cisarua itu dicari dihubungi. Dia maunya sama itu, dia nggak mau ganti-ganti. Takut AIDS. Takut AIDS itu nggak mau ganti-ganti ya udah. Itu ya udah itu. Enggak mau dan WTS, enggak itu yang enggak ya katanya banyak yang modelnya kayak gini. Enggak tahu kalau mungkin yang liar ya mungkin saja ada. Itu ulama yang membolehkan nikah dengan ditolak. Dan sudah ada fatwa Lajnah Daimah tentang nikah misyah kalau tidak salah. Ya, ada fatwa tentang nikah misyah dalam pengertian wisata nikah tadi. Yang mengharamkannya. Ya, tapi ini sejak Lajnah yang dipimpin Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Kemudian pendapat yang kedua tentang nikah dunia ditolak adalah nikah tersebut adalah nikah yang haram. Ini adalah pendapat Said Muhammad Rashid Ridho. Kemudian tadi disampaikan ini adalah pendapat Hanabilah di Al-Insaf. Dan ini yang dipilih dirujukkan oleh Syekh Muhammad Rashid Al-Albani di Silsilah Al-Huda wa Nur. Kemudian dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala di Syarah Mundhir. Lama yang mengharapkannya beralasan ini. Alasannya nama al-amal binniyah. Maka ini adalah ya meskipun diniatkan amal itu cukup dengan niatnya. Jadi ini kan enggak boleh. Karena ini seperti mut'ah. Kemudian alasan yang kedua ini adalah khida' dan tidak nasihat. Coba anda, seandainya si laki-laki yang nikah binnya ditolak ini jadi wali, dia punya anak gadis. Dia punya anak gadis. Terus dia tahu gadisnya itu, anak gadisnya mau dinikahi oleh laki-laki namun niatnya cerai. Maukah si laki-laki ini merelakan anak gadisnya diperlakukan seperti itu? Mau apa enggak? Kalau dia tahu, enggak mau enggak? Dia enggak akan mau nikahkan kan? Berarti ada unsur tidak, ada unsur nipu, unsur dibohongi. Oh, dia cerai setelah 3 bulan atau setelah setahun. Saya kira mau dibawa ke Saudi ya. Oh, ternyata ditinggal. Kita ini ada mutasihah lil muslim. Al-kulihal, kesimpulannya yang terakhir adalah hal ini terlarang sebagaimana yang dirajikan oleh Syekh Muslimin dan Syekh Al-Albani. Kemudian yang terakhir, memindahkan di antara contoh yang lain adalah seandainya seorang membeli senjata dan dia mempersyaratkan secara lisan untuk menggunakan senjata tersebut untuk memerangi kaum muslimin, makanya ada syarat yang batil dan merusak akad. Akan tetapi seandainya dia niatkan tanpa dia syaratkan secara lisan, maka akad juga tetap batil, akad tetap tidak sah, namun tidak sah fima bainahu wa bainallah. Artinya apa? Hukum akhirat. Tidak sah di hukum akhirat. Wa in kana fi dhahir la yufsid, meskipun secara dhahir tidaklah batak. Maksudnya apa? Fi dunia, fi ahkami dunia. Jadi dalam hukum dunia tidak bisa jadi sebab untuk mengatakan tidak sahnya. Namun nanti di akhirat di hadapan Allah, maka statusnya adalah akad yang batal. Namun tidak bisa dibatalkan di dunia. Fima lau tahakam, seandainya mereka bersengketa di depan qadhi, maka qadhi tidak bisa mengatakan ini nikah ya apa jual beli yang batal. Karena masih dalam hati. Dan itu adalah batal dan bernilai dosa di ahkamul akhirah. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.